Bila ada seorang pekerja yang bekerja dengan sistem jaga bergilir pada sebuah peralatan yang fungsinya cukup vital bagi produksi sebuah pabrik. Bila peralatan ini mati, maka bisa menghentikan kegiatan produksi pabrik. Misalnya terkadang waktu jaganya menabrak waktu sholat jamaah atau bahkan sholat Jumat. Ya kalau sholat berjamaah dibuat season, misalnya ada yang pas waktu berjamaah mereka keluar dari menjaga, setelah itu bergantian, kemudian hadir sholat berjamaah, itu tidak ada masalah insya Allah. Ya, tapi kalau terkait dengan meninggalkan sholat Jumat, maka ini dilihat pabrik ini fungsinya apa, manfaatnya bagi manusia. Dia adalah hal yang harus apa namanya tegak karena kemaslahatan banyak orang. Maka tidak ada masalah, waktu meninggalkan sholat Jumat tidak ada masalah. Jadi siapa yang menjaganya, hendaknya menjaga beberapa orang, maka setelah yang lainnya selesai sholat Jumat, mereka sholat duhur. Tapi kalau misalnya fungsinya terbatas pada kemaslahatan sebagian orang saja, ya atau usaha dari sebagian orang saja, maka ya harusnya siapa yang terlibat dalam hal ini, dia melihat pekerjaan yang lain yang lebih cocok baginya, supaya dia tidak ketinggalan untuk melakukan sholat Jumatnya. Ya Allah, Allah.